kasihku semakin mendalam. Kita berdua jangan pernah pisah, karena meyakinkan. Setiap waktu ku ingin di dekatmu, kalau mungkin di setiap